Tayin. Kita ulang ya kawan pada dan ketiga ini. Asalith an yata'arafa bi syurutiha li yaquma bi huquqiha. Hendaknya dia betul-betul mengetahui syarat-syaratnya untuk bisa menunaikan hak-haknya. Berarti untuk inti syarat ketiga ini, bagaimana dia mengetahui syarat-syarat madrasah yang dia tinggali, tinggal di sana, betul tahu syaratnya apa. Nah, dan ini penting, kapan saja seorang turun di suatu tempat atau tinggal di suatu tempat, tanya pada orang yang sudah di situ atau pada yang menjadi mas'ul di situ, apa peraturannya dan seterusnya, sehingga dia tidak melakukan hal-hal yang melanggar atau menghilangkan muru'ah dia ketika dia tidak mengetahui bahwasannya dia terjatuh dalam pelanggaran. Qala mahma amkanahu tanasuhu an ma'lumil madarisi fahuwa awla la siyama fil madarisi allati duyika fi syurutiha wa syuddida fi wadha'ifiha. Nah, dan kapan saja memungkinkan dia untuk membebaskan diri, yaitu menjauh dari apa ma'lumil madaris, ini istilah berarti apa? Nah, untuk menjauh dari apa honor atau bayaran dari madrasah tersebut, maka itu lebih utama. Terlebih lagi pada madrasah-madrasah yang ketat syarat-syaratnya dan pada tugas-tugasnya, sebagaimana telah diuji dengan perkara ini kebanyakan para fuqaha di zaman ini. Yang apa? Yang condong kepada fillah mempelajari ilmu demi mendapatkan honor atau mendapatkan gaji. Tayin, bahkan sebagian yang menjadikan hal itu sebagai apa? Sebagai dorongan untuk belajar. Sudah belajar, dikasih bayar, dikasih gratis, dikasih ini dan itu. Dorongan untuk belajar itu saja. Nah, ini niatnya sudah salah. Makanya Syekh kemudian mengatakan nasallallahu al-ghina anhu bimanni wa karami fi khairin wa afiyah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kecukupan darinya. Nah, jangan sampai butuh kepada apa? Kepada ma'lumul madaris seperti ini. Nah, kita memohonnya kepada Allah dengan anugerah dan kemurahannya untuk tetap berada di atas kebaikan dan afiyah. Taim. Qala fa in kana taksiluhu al-bulghata yudayyi'u zamanahu wa yu'attiluhu 'an tamamil ishtighal. Kemudian apabila usaha dia untuk mendapatkan bekal menyia-nyiakan waktunya, menjadikan waktunya banyak hilang karena harus bekerja. Taim. Wa yu'attiluhu 'an tamamil ishtighal, dan mengosongkan dia atau membatalkan dia dari kesempurnaan untuk menyibukkan diri dengan ilmu. Aulam takun lahu hirfatun ukhra tuhassinu bulughatahu wa bulughata 'iyalihi fala ba'sa bil isti'anati bidzalik. Nah, atau dia tidak memiliki keahlian yang lain untuk bisa mendapatkan bekal dan untuk bisa juga mendapatkan bekal bagi keluarganya, maka tidak mengapa untuk dia isti'anah dengan honor tersebut, dengan honor yang diberikan dari madrasah. Dengan apa? Dengan niatan biniyatit tafarruhi li akhdil ilmi wa naf'in nas. Dengan niatan untuk apa? Tafarruh. Dia kosongkan diri, memang konsentrasi untuk mengambil ilmu dan niatan untuk memberikan kemanfaatan kepada manusia. Baik, jadi pada zaman dulu, kalau kita tarik kesimpulan dari sini, ikhwan, sudah ada model di mana dorongan untuk para talabatul ilmu mempelajari di suatu madrasah, dan mereka diberi apa? Diberi honor untuk bisa apa? Untuk bisa tafarruq, untuk bisa betul-betul konsentrasi, tidak mikirkan lagi apa? Mikirkan lagi tidak cari pekerjaan atau mikir lagi orang-orang yang ditinggalkan di rumah. Tapi tadi harus ketika seorang mau mengambilnya agar mendapatkan kebaikan, niatannya dengan niatan tafarruq li akhdhil ilmi wa naf'in nas. Memang dia konsentrasi, bukan kemudian bermain-main, na'am, dan juga niatan-niatan yang salah. Lakin yataharral qiyama bi jami'i syurutiha wa yuhasibu nafsahu 'ala dzalik. Akan tapi hendaknya dia betul-betul berhati-hati, bersungguh-sungguh dan untuk menegakkan semua syarat-syaratnya. Karena ba'al muslim ala syuruti, seorang muslim itu di atas syarat yang sudah ditetapkan. Dan hendaknya terus-menerus muhasabah, nah dia muhasabah menghitung-hitung apa yang dia lakukan dengan apa yang dia ambil. Muhasabah penting, mengecek kondisi dirinya pada perkara tersebut. Sudah pantaskah dia dengan honor yang diberikan, dengan apa yang dia lakukan. Qala wa la yajidu fi nafsihi idza tuliba minhu aw biha alai. Bal ya'udu dhalika ni'matan min Allah Ta'ala wa yashkuruhu alai. In waffaqa lahu man yukallifuhu al-qiyama bima yukhallisuhu min ribqatil harami wal ithmi. Dan jangan sampai dia mendapati pada dirinya dan perasaan jengkel. Ini maksud walayah itu fi nafsi. Jangan sampai jengkel ketika dituntut darinya untuk melakukan syarat-syarat tersebut, atau dia dicela dikarenakan menyelisih syarat-syarat. Nah, bahkan tidaknya dia menganggap yang demikian itu sebagai suatu nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala dan mensyukurinya. Kenapa? Dikarenakan na'am waffaqalahu man yukallifuhu al-qiyama bima yukhallisuhu min dibqatil harami wal ithmi. Karena Allah telah berikan taufik kepada dia dengan adanya orang yang membebani dia untuk menunaikan hal-hal yang bisa membebaskan dia dari apa? Dari ikatan keharaman dan dosa. Kenapa? Karena kalau dia menyanyiakan amanah, ternyata tidak ada yang mengingatkan, tidak ada yang ngomeli misalnya, tidak ada yang mencelanya sehingga dia bisa bagus lagi, ini akan menjerumuskan orang tersebut dalam dosa semakin lama. Wallabibu mangkana dha himmatin aliyatin wa nafsin samiyah. Ini kalimat penutup yang bagus. Wallabib, dan seorang yang cerdas. Mangkana dha himmatin aliyah, yaitu orang yang memiliki himmah yang tinggi, punya semangat yang tinggi. Pengen belajar, pengen ilmu, punya semangat yang tinggi. Juga diiringi dengan wanafsin samiyah, dan jiwa yang na'am mulia. Bukan jiwa kerdil, bukan jiwa na'am tayyib yang hina dengan apa? Mengandalkan uluran tangan dari manusia. Tapi kalau bisa dia yang memberikan bantuan, berarti adab yang ketiga, intinya bagaimana seorang berusaha menunaikan hak-hak madrasah yang dia tinggal di dalamnya. Dan ada isyarat berhubungan dengan masalah apa? Masalah santunan. Nah, ini lebih bagus lagi. Nah, istilahnya karena bantuan itu santunan dari apa? Dari madrasah tersebut. Nah, pemberian santunan, kalau memang dia pantas menerimanya, maka terima. Tapi kalau dia merasa saya sudah kecukupan, apalagi juga alhamdulillah Allah mudahkan banyak hal, maka sebagaimana dikatakan oleh Syekh, at-tanazzuh an ma'lumil madaris aula, lebih utama untuk apa? Menjauhkan diri dari santunan-santunan tersebut. Sebagaimana para salaf mengatakan ketika diberi, i'timan huwa ahakku minni, berikan kepada orang yang lebih berhak dariku, bukan malah berebut. Pada zaman ini ya, manusia kalau ada santunan dari pemerintah atau ada program-program pemerintah untuk orang-orang miskin, berebut, bahkan yang kaya pun ingin menjadi deretan miskin. Dan ini menunjukkan apa? Jiwa yang hina. Baik, jiwa yang hina. Tapi kalimat yang terakhir bagus, al-labir mangkana dha himmatin aliyah wa nafsin samiyah. Barakallahu fikum, nafai bihada, walhamdulillahi rabbil alamin.